هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله المتكبر yang maha memiliki keagungan, maha pemilik kebesaran, maha pemilik ketinggian. Allah maha besar, maha agung, bisa memusnahkan semua manusia kapan saja. Dan Allah bisa mengganti kaum yang lama dengan kaum yang baru kapan dia suka. Mutakabbir. Karena Allah maha pencipta manusia dari tidak ada menjadi ada, dan Allah maha bisa membangkitkan lagi seperti semula. Allah maha agung. Kalau kita mendalami asma Allah al-Mutakabbir, insya Allah kita akan menjadi orang yang rendah hati, tawadhu. Kita akan menjadi hamba yang akan tunduk kepada Allah dan menghinakan diri pada Allah. Untuk lebih lengkapnya, mari hadiri majelis Tadabur Asma al-Husna bersama saya pada hari Sabtu ketiga di Masjid Baitul Ihsan. Persisnya tanggal 20 Desember 2014 dari jam 9 pagi sampai zuhur. Bersama saya Bakhtiar Nasir, saya tunggu kehadirannya. Jangan lupa di majelis Tadabur Asma al-Husna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.